Sikidan ambekipun angan deleken kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken genggil ulo ngandelaken iku mandine kalamun prayogi wong tek surah dalutur panebruhe ngedur aja siro pedak pedak nora burung nani masih anggur angin tunggu baik mamungkul pakaryanipun nora susah tunggu kami sepemapan orang nganggur abadan dengian bisa pikiran tadi sih.